Mitra bisnis, saat ini Indonesia telah memiliki satu undang-undang yang menjadi koridor atas persepsi bangsa Indonesia tentang pornografi. Meski undang-undang ini sempat memicu kontroversi dan berbagai aksi penolakan saat proses pembahasannya berlangsung di level eksekutif maupun legislatif, namun akhirnya mereka-mereka yang menolak harus menerima diberlakukannya undang-undang pornografi setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting yang hasilnya memenangkan mereka-mereka yang pro pada undang-undang ini. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan budayawan Butet Kartarjasa. Mas Butet, undang-undang pornografi telah resmi diberlakukan, dan para penggagas undang-undang ini mengatakan masih ada peluang untuk melakukan perbaikan serta penyesuaian di sana-sini. Apa pendapat Anda, Mas Butet? Kalau menurut saya ditolak, karena sudah ada KUHP. Jadi saya tidak ingin ada revisi. Ditolak. Ngapain gitu loh. Lalu begini, ada juga cara berpikir yang agak konyol, itu adalah masalah kesenian, itu termasuk juga perkecualian kan. Kebebasan berekspresi adalah bagian dari pengecualian. Ini kan ganjil. Sebab kalau begitu dia masih akan mempertimbangkan kembali, merevisi tapi dengan pengecualian-pengecualian, itu namanya bukan undang-undang. Undang-undang itu fix, final. Jadi undang-undang ini idealnya harus fix dan jangan sampai menimbulkan penafsiran-penafsiran lain yang justru menyesatkan ya, Mas Butet? Itu yang tidak dibenarkan. Harus menurut saya dibuat ulang atau tidak ada sama sekali. Lalu nanti akan ada satu lembaga tertentu yang mengukur ini sudah melampaui batas atau tidak. Nah, siapa lembaga itu? Siapa nanti yang mengukur seniman itu sudah melampaui batasnya atau tidak? Bagaimana mengukur kredibilitas lembaga itu? Potensi konflik horizontalnya akan besar. Nggak mungkin itu diatur. Orang kan berantem terus. Lantas apakah aspirasi seni juga jadi makin terhambat dengan adanya aturan ini? Seniman itu mau berimajinasi apapun boleh. Sekarang kita ngelihat ya, tren seni-seni kontemporer itu sudah nggak ada batasnya lagi. Bagaimana kita sekarang mencegah orang untuk berimajinasi tentang tubuh manusia? Kalau dulu itu masih ada teori ini seni rupa, ini seni tari, ini seni rupa. Sekarang nggak ada lagi. Semua itu nggak ada teritorinya. Kebebasan atas nama kebebasan ekspresi. Dan kemudian imajinasinya diekspresikan lewat kata-kata menjadi karya sastra, gambar, menjadi lukisan, menjadi patung. Itu kan bebas. Demikian Butet Kartarjasa. Saya Dinda Natasha.